Al-faslul awal, kita akan masuk di nasakh ini ke pembahasan tentang khilaful ulama fi wuku'in nasakh. Yang ini akan kita bahas. Khilaful ulama fi wuku'in nasakh. Tapi sebelum itu kita akan buka di awal ta'rif nasakh itu apa. Wahuwa fin nasakh. Wahuwa nasakh adalah bayanu intihai hukmin syar'iyyin bitariqin syar'iyyin mutarakhin anhu. Bayanu intihai hukmin syar'iyyin bitariqin syar'iyyin mutarakhin anhu. Ini ta'rif an-nasakh 'inda al-Imam al-Baydawi adalah penjelasan tentang intihail hukmin syar'i, bahwa masa atau waktu untuk hukum syariat yang berlaku yang ada ini sudah habis. Itu yang dijelaskan. Dengan cara apa penjelasannya? Dengan datangnya hukum syariat yang baru. Ya. Jadi di bawahnya nanti akan ada waqala al-qadi raf'ul hukmi. Nah, yang disampaikan Imam Baydawi bukan raf'ul hukmi tapi bayan intihai al-hukmi. Kita lihat bahwa an-nasakh kata beliau adalah bayanu intihai hukmin syar'iyyin. Berarti di sana ada nasakh, berarti kan ada 2-3 ya. Nasikh, ada mansukh, nasikh dan ahkam jadid, ahukmun jadid ya. Kita lihat al-mansukh. Mansukh maknanya dia sudah berakhir. Perbedaannya nanti apakah dia bayan intiha atau yang kedua raf'ul hukmi. Ini dia. Perbedaannya adalah kalau bayan intiha dia hanya mengatakan bahwa hukum dalam ayat ini sudah berakhir masanya, ya. Berakhir maka didatangkanlah hukum yang baru nasikh. Itu dia. Sekarang pakai nasikh. Apakah hukum mansukh ini diangkat? Apakah ayat mansukh ini diangkat? Tidak. Kalau bahasa kita lebih mudahnya adalah mansukh ini sudah berakhir, datang hukum baru ditutup. Ya kan? Ditutup dengan hukum yang baru. Karena dia hanya mengatakan bayan intiha, tidak mengatakan, tidak seperti yang kedua. Kalau yang kedua, Al-Qadi mengatakan raf'ul hukmi, yani ketika mansukh ini sudah berakhir, itu dihapuskan, datang hukum baru. Dihapuskan maknanya adalah rafa'. Raf'ul hukmi diangkat hukum yang lama, didatangkan hukum yang baru. Sedangkan bayanu intiha, dia tidak mengatakan bahwa ini diangkat. Dia hanya memberikan bayan bahwa ini sudah habis, sekarang pakai hukum baru. Itu dia. Yang menjadi nasikhnya adalah, yang menjadi bayan adalah nasikh. Nasikh yang datang. Oke, lihat di sini. Bayanu intiha, itu yang pertama, bayan. Bahwa bayan bukan rafa. Bayan berarti hanya menjelaskan intiha ul muddah. Sedangkan rafa mengangkat hukum yang lama. Itu yang pertama, bayanu intihai. Hukmin syar'ayin. Mana hukmin syar'ayin? Hukum syar'i, hukum syariat ada ya, ada lima yang dalam mutakallimin. Wajib, mandub, atau wajib, sunnah, mubah, makruh, dan tahrim. Lima ahkam ini adalah hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum yang berdasarkan kepada dalil syar'i. Dalil syar'i minal Quran wa sunnah. Itu dia. Hukum syar'i adalah hukum yang berdasarkan kepada Al-Quran wa sunnah. Kalau ada yang berdasarkan kepada kepada qiyas, itu bukan hukum syar'i, tapi hukum istimbati. Yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah hukum yang memang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah saja. Berdasarkan kepada ijma', itu nanti ada istimbati. Kepada qiyas, istimbati, dan yang lain-lain itu hukum istimbat. Sementara yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah hukum yang berdasarkan pada Al-Quran wal hadis. Bitariqin syar'iyin. Jadi bitariqin syar'iyin seperti yang kita bahas dalam hukum syar'i, ada hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka menasakhnya juga dengan bitoriqin syar'iyyin, mesti dengan Al-Qur'an dan hadis juga, tidak boleh dengan yang lain, ya. Jadi kalau kita lihat, maka al-mansukh adalah dengan Al-Qur'an wal hadis, an-nasikh juga Al-Qur'an wal hadis. Ini dia. Mansukh bil Qur'an wal hadis, an-nasikh juga dengan Al-Qur'an wal hadis. Kemudian warudda bi anna al-hadisa didd as-sabiq. Khalas, kita hanya butuhkan kepada ta'rif, ya. Kita masuk kepada khilaful ulama fi wuqu'in nasakh, halaman 586. Ini yang biasa mukarrar sampai di sini. Qala wa fihi masail. Wa fi an-nasakh masail. Dalam permasalahan nasakh ini masail. Masalah yang pertama, apakah nasakh ini waqi' fi syari'ah am ghairu waqi'? Al-ula, al-mas'alatul ula, annahu waqi'un. Ini mazhab pertama. Mazhab pertama adalah minal imam wa jumhurul ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa al-nasakh waqi'un. Wa ahalahu al-yahudu. Al-madhab usani. Ahalahu al-yahudu. Mustahil, kata Yahud. Ada dua mazhab, ya. Mazhab pertama adalah kaum muslimin mengatakan nasakh itu mungkin. Wa mazhab kedua mengatakan nasakh itu tidak terjadi. Bahkan mazhab pertama menyebutkan dengan bahasa waqi'. Waqi' itu maknanya apa? Sudah terjadi, ya. Waqi' itu terjadi. Bukan mungkin terjadi, tapi sudah terjadi. Dia pakai isim fa'il. Waqa. Wa ahalahu al-yahud. Mazhab kedua, Yahudi mengatakan mustahil. Mustahil bukan berarti tidak terjadi, tapi mustahil terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Lana, ma'ana lana? Dalil Imam Al-Baydawi ala anna an-nasakh waqi'un fi syari'at. Qala lana anna hukmahu in tabi'al masaliha hukmahu. Hunya kembali kepada nasakh. Anna hukman nasakh in tabi'al masaliha. Kalau hukum nasakh itu mengikut kepada maslahat, bergantung kepada maslahat, maka fayataghayyaru bitaghayyuriha. Hukumnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan. Perubahan? Perubahan apa? Waktu bitaghayyuriha, hanya kembali kepada masalih. Fayataghayyaru bitaghayyuriha, yakni bitaghayyuril maslahah. Jadi, kalau memang hukum itu mengikut kepada maslahat, maslahat itu berubah. Maka kalau maslahat berubah, maka hukum pun akan berubah-berubah. Berubah maksudnya apa? Mansukh hukum yang lama berubah dengan datangnya hukum baru, yaitu nasikh. Berarti nasakh itu waqi', ya, itu dia. Wa illa adalah ma'kus daripada yang sebelumnya. Sebelumnya apa? In tabi'al masaliha fa yataghayyaru bi taghayyuriha. Wa illa berarti maknanya apa? Wa illa apa tuh? Wa in lam yataghayyar bi taghayyuriha, ataupun kita katakan in lam yattabi'il masalih. Kalaulah memang hukum itu tidak mengikut kepada masalih sehingga dia tidak berubah sesuai perubahan maslahat, wa illa falahu an yaf'ala kaifa yasha. Falahu ta'ala, Allah Ta'ala punya hak untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Falahu ta'ala an yaf'ala kaifa sya'a. Ya. Kalau memang hukum tidak mengikut kepada maslahat, maslahat berubah, hukum tidak juga berubah, tapi Allah punya hak untuk berbuat apa saja. Allah ingin angkat hukum, Allah angkat, ya, itu maksudnya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, wa anna nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabatat bid dalilil qati'. sabatat bid dalil al-qati'. Dalil kedua ini menunjukkan bahwa nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabatat bid dalil al-qati'. Apa dalilnya? Sabatat bid dalil al-qati', jelas dari Al-Qur'an kami sekali yang menunjukkan kepada Rasulullah, inna arsalnaka bil haqqi mubasyyiran wa nadhira, ya kan? Kemudian inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat-ayat qati' yang menunjukkan kepada Rasulullah adalah nubuwah sabit. Nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabitah bid dalil qati'. Dan Al-Qur'an yang datang bersama Rasulullah itu adalah mu'jizah. Ya, mu'jizah. Siapa yang membawa Al-Qur'an? Rasulullah. Rasulullah yang membawa Al-Qur'an. Kalau memang Rasulullah yang membawa Al-Qur'an dan itu adalah mu'jizah, salah satu dari ayat Al-Qur'an adalah manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ini ayat Al-Qur'an. Rasulullah nubuwwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabatat bidalilil qati'. Kemudian Rasulullah datang membawa Al-Qur'an, wa ayatun min ayatil Qur'an adalah manansakh min ayatin aw nunsiha. Ini dalilnya. Berarti nasakh itu ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, jadi di sini ada, akan ada nanti pembahasan Rasulullah itu membawa Al-Qur'an. Dan salah satu ayat dalam Al-Qur'an adalah manansakh min ayatin aw nunsiha. Kalau dalam pemahaman jumhur ulama adalah manansakh min ayatin aw nunsiha, berarti dalam Al-Qur'an itu, dalam syariat ada nasakh. Ada sebagian ulama mengatakan itu kan jumlah syartiyah. Apa jumlah syartiyah? Jumlah syartiyah itu waqa'al masyrut idza wujida syarat. Ya kan? Kalau sudah ada syarat baru terjadi. Nah, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Kalau kami tidaklah kami menasakh satu ayat pun, melainkan kami akan datangkan yang lebih baik. Ya kan? Jadi di sini melainkan kami akan datangkan yang lebih baik. Apakah mesti terjadi? Tidak selalu. Tidak selalu terjadi, tapi didatangkan yang lebih baik kalau sudah ada nasakh, itu dia. Ini sebagian ulama mengatakan ini jumlah syartiyah dan tidak ada kelazimannya terjadi. Ini dalil kedua. Nanti kita baca lebih jelas dalam syarah. Waqad nuqila qawluhu ma nansakh min ayatin. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, wa anna Adama alaihi salam kana yuzawwiju banatihi min banihi wal'an muharramun ittifaqan. Nabi Adam dulu menikahkan antara anak laki-laki dengan anak perempuannya. Syariat itu sudah diganti. Ini maknanya nasakh, ya kan? Ini dalil kedua. Dalil ketiga. Apakah memang Nabi Adam menikahkan anaknya itu dengan, coba lihat. Nabi Adam di awal menikahkan anaknya dengan antara anak laki-laki dengan perempuan. Apakah itu hukum syar'i? Hukum syar'i? Makna hukum syar'i adalah hukum yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya kan? Apakah ada dalil hadis, dalil Al-Qur'an yang menunjukkan kepada perintah Adam, nikahkanlah antara anak laki-lakimu dengan anak perempuanmu? Adakah ayatnya atau hadis yang sampai ke sana? Kalau sudah ada ayat dan hadis baru dikatakan hukum syar'i. Tapi kalau tidak, maka dia kembali kepada bara'ah asliyah. Apa bara'ah asliyah? Al-aslu al-adam. Apa al-aslu al-adam? Bara'ah asliyah memang secara aslinya, secara asal hal seperti itu tidak dilarang. Ya kan? Bara'ah asliyah atau al-aslu al-adam, al-aslunya memang tidak ada larangan. Kalau bersandar kepada kaidah al-bara'ah al-asliyah dan al-aslu al-adam, maka itu bukan hukum syar'i. Berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis baru hukum syar'i. Nah, Imam Baidawi mengambil contoh bahwa pernikahan antara anak laki-laki dan anak perempuan Nabi Adam itu adalah hukum syar'i. Maknanya adalah berarti Imam Baidawi sudah menemukan ada dalil syar'i yang menunjukkan ke sana. Berarti bukan berdasarkan bara'ah asliyah. Nah, jadi Wal'an muharram ittifaqan. Setelah datang syariat, Nabi Muhammad SAW diganti. Diganti dengan syariat yang baru berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis juga. Berarti ini nasakh. Qila. Iya. Nanti di tahqiq Imam Baidawi kan tidak menyebutkan siapa dalil syar'inya. Tapi nanti di tahqiq oleh Imam Isnawi nih dalil syar'inya. Imam Baidawi sudah meyakini bahwa ini adalah dalil syar'i. Makanya beliau tidak sebutkan dengan lebih rinci. Beliau sudah yakin ini dalil syar'i. Pernikahan Nabi anak dan anak laki-laki dan perempuan Nabi Adam itu adalah syar'i. Berdasarkan dalil syar'i. Cuma beliau tidak masuk dalam khilafiyat di sana. Kenapa? Beliau sudah yakin. Nah, tugasnya muhaqqiq adalah mencari mana dalil syar'inya, ya kan? Itu dia. Nanti di sini disebutkan Imam Isnawi dan yang lain menyebutkan mana yang dalil syar'i dalam permasalahan ini. Apakah dalam Taurat? Nanti kita lihat ya, insyaallah. Qila al-fi'lul wahid la yahsunu wa yakbah. Al-fi'lul wahid la yahsun wa yakbah. Fi'lul wahid, satu pekerjaan tidak boleh disifati dengan la yahsun wa yakbah. Dia tidak mungkin diberikan dua sifat. Dia itu baik dan dia itu buruk. Baik dan buruk. Baik dan buruk ini dia berdasarkan kepada kaidah yang ini. Kalau sesuatu itu dilarang berarti itu buruk. Sesuatu yang diperintahkan itu berarti baik. Nasakh dan mansukh kan seperti itu. Nasakh mansukh seperti itu. Mansukh sudah ditinggalkan, nasakh yang dipakai. Oh, kalau dipakai di maknanya adalah mansukh itu mengandung buruk, nasakh adalah hasan. Ya, ini yang dimaksud. Qila al-fi'lul wahid la yahsun wa yakbah. Ya. Misalkan dicontohkan kepada apakah meminum air-air yang sejuk itu baik? Tergantung orangnya, ya kan? Jadi satu sifat itu tidak mungkin dikatakan, oh ini minuman ini baik, minuman ini bagus. Lah, kata Al-Khasam. Jadi tidak boleh dikatakan satu pekerjaan itu baik dan satu pekerjaan itu juga dengan sifat buruk. Contoh dalam senasah kan misal seperti ini. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dulu saya melarang kalian menziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Pekerjaannya sama, satu. Yaitunya ziarah kubur. Ziarah kubur. Tapi sifatnya dua. Sifat pertama dia qabih, sifat kedua hasan. Qabihnya kenapa? Sudah dulu ditinggal dilarang, maka berarti maknanya qabih. Sifat kedua hasan, setelah diperintahkan. Kata Al-Khasam, al-fi'lul wahid la yahsunu wa yakbah. Paham maksudnya? Paham ya? Mustahil satu pekerjaan itu diberikan dua sifat yang berbeda. Baik dan buruk. Kalau mau diberikan dua sifat berbeda, mesti dua pekerjaan yang berbeda juga. Tidak. Tapi kalau satu pekerjaan yang sama, mustahil, kata mereka. Qulna, mabniyun ala fasid. Mabniyun ala fasidin. Kaidah yang mereka buat tadi, al-fi'lul wahid la yahsun wa yakbah, itu mabniyun ala fasid. Ini kaidahnya salah. Kenapa salah? Karena dia dibina dari hal yang salah juga. Binanya mana? Kaidah tahsin wa takbih indahum. Sesuatu yang dilarang berarti buruk, sesuatu yang diperintahkan berarti baik. Ini yang salah. Apakah ayat mansukh itu qabih? Al-ayat al-mansukhah min al-Quran, hal hiya qabihah? La, al-ayat itu tidak qabiha. Jadi kaidah seperti ini mabniyun ala fasid fahuwa batil, khalas. Jadi kaidah mereka tidak diterima. Kenapa? Mabniyun ala fasid. Wa ma'a hadza, pertama, bahwa itu mabniyun ala fasid, jadi batil. Wa ma'a hadza, dan ini juga boleh berkemungkinan bahwa dia tadi kan mengatakan al-fi'lul wahid la yahsun wa yakbah. Wa yakbah. Wa ma'a hadza yahtamil an yahsuna li wahidin aw fi waqtin aw wa yakbah li akhar aw fi waqtin akhar. Satu pekerjaan itu boleh jadi dia bagus untuk satu orang, bagus dan tidak bagus untuk orang lain. Yahsuna li wahidin Au fi waqtin. Dia bagus untuk satu waktu, tapi tidak bagus untuk waktu yang lain. Wa yakbah li akhar au fi waqtin akhar. Itu maksudnya. Jadi tadi pekerjaannya meminum satu minuman yang bagi orang ini bagus, ternyata bagi orang yang dapat penyakit yang terlarang meminum minuman sejuk itu juga nanti tidak boleh. Orang yang sehat dan segar, bugar, boleh saja dia minum minuman yang hagasa'ah kalau di Mesir disebutkan ya. Tapi kalau orang yang kena sakit batuk, meminum itu adalah darar. Ya kan? Pekerjaannya sama. Yakni meminum hagasa'ah. Berarti tidak boleh. Berarti dua pekerjaan ini, satu pekerjaan diberikan dua sifat. Sifat pertama, bagus. Dan sifat kedua, tidak. Bagus bagi si fulan. Tidak bagus bagi si fulan yang lain. Kata mereka, al-fi'lul wahid la yahsun wa yakbah. Sementara Imam Baidawi mengatakan, ada pekerjaan itu yang, satu pekerjaan itu yang memiliki dua sifat berbeda. Nih, meminum-minum seperti yang tadi misalkan. Bagi orang yang sehat, itu bagus. Bagi orang yang sakit, ternyata tidak bagus. Oke. Au fi waqtin. Itu kan dua orang berbeda. Bagaimana kalau satu orang? Kata Imam Baidawi juga, au fi waqtin yahsunu fi waqtin wa yakbah fi waqtin akhar. Dia hanya satu orang saja yang meminum. Mungkin hari ini saya minum yang minuman hagasa'ah, minuman-minuman yang sejuk. Kemudian sekarang saya sehat. Pada esok harinya saya sakit, di waktu itu saya sudah tidak lagi bagus untuk minum yang minuman yang sama. Jadi yahsunu fi waqtin wa yakbah fi waqtin akhar. Yang minum syakhsun wahid yang meminumnya. Kalau dicontohkan kepada syakhsunnya, yahsunu li syakhsin wahid yakbah li syakhsin akhar. Kemudian kalau dicontohkan kepada satu orang, yahsunu fi waqtin wa yakbah fi waqtin akhar. Nih maksud yang disampaikan Imam Baidawi. Wasal ya, paham ya? Paham? Insyaallah. Ini dua mazhab yang menyebutkan wuqu'un nasakh am ghairu waqi'. Ini dua mazhab. Dalil Imam Baidawi ada tiga, dibantah oleh Al-Khasam. Kelas, kita baca syarahnya. Aqulu an-nasakhu ja'izun 'aqlan wa waqi'un sam'an. Ma makna ja'izun 'aqlan? Secara akal dia boleh. Maknanya memang tidak mustahil. Maslahat itu berubah-ubah, maka hukum juga akan berubah. Tidak mustahil juga secara akal kita mengatakan bahwa Allah akan mengganti dan melakukan apa saja yang beliau inginkan, ya kan? Beliau kehendaki. Aqulu an-nasakh ja'izun wa waqi'un ja'izun 'aqlan wa waqi'un sam'an. Mana waqi'un sam'an? Sudah terjadi? Sam'an, mana sam'an? Waqi'un sam'an. Kita dengar pernah terjadi. Terjadi dan pernah kita dengar. Bedanya apa? Sam'an adalah syar'an. Sudah terjadi dalam syariat. Dalam Al-Quran banyak hukum nasakh. Dalam hadis tadi ada nasakh. Jadi ini maksudnya. Secara akal boleh. Secara sam'an sudah terjadi. Sam'an adalah naqli. Kenapa dia bahasakan sam'an? Karena Al-Quran datang dari Allah kepada dari Jibril kepada malaikat kepada Rasulullah SAW dengan sam'i, tidak dengan tulisan. Dari Rasulullah kepada sahabat sam'i, tidak dengan tulis. Ya, makanya disebut dengan sam'i. Jadi istilah dalil syar'i akan kita biasa pakaikan dengan dalil syar'i, dalil naqli, dalil sam'i. Sam'i, syar'i, naqli, sama maksudnya dari Al-Quran dan hadis. Jaizun aklan, secara akal boleh. Waqi'un sam'an, terjadi secara syariat. Ada. Khilafan li ba'dil muslimin, sebagian kaum muslimin mengatakan tidak ada. Waftaraqat al-yahudu ala salasi firaqin. Kaum Yahudi berbeda pendapat dalam masalah nasakh ini. Kama qala Ibn al-Burhan wal-Amidi wa ghairuhuma. Yang pertama, Fasyam'uniyah mana'uhu aqlan wa sam'an. Aqlan wa sam'an. Yang kedua, Al-Ananiyah. Al-annaniyya mana'uhu sam'an faqad. Izan ja'izun aqlan, secara syar'i ada. Ya. Lihat, kalau bahasanya sam'an berarti secara syariat terjadi atau tidak. Kalau aqlan ja'izun aqlan atau tidak terjadi. Mana'uhu sam'an faqad. Wal-isawiyya qalu bi jawazihi wa wuku'ihi. Jawaz wuku'. Permasalahannya adalah wa anna Muhammadan la yansakh syari'at Musa. Nah, ini permasalahannya. Dia mengakui bahwa nasakh itu jawaz wa waqi', tapi dia tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu menasakh syariat Nabi Musa. Wa anna Muhammadan lam yansakh syari'at Musa bal bu'isa ila bani Ismail duna bani Israil. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus kepada Bani Ismail saja. Sementara Rasulullah adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Israel atau Ismail semuanya sama, rahmatan lil alamin. Wa fil kitabi wal ma'alim anna al-yahuda mutlaqan ahalathu hadzal kitab, maksudnya dalam kitab ini katakan bahwa dalam matan pertama annahu waqi'un wa ahalahu al-yahudu. Yahudi benar-benar mengatakan mustahil terjadi nasakh. Imam Isnawi mencatat ada tiga perbedaan antara Yahudi. Yang pertama, mana'uhu aqlan wa sam'an, khalis tidak boleh. Yang kedua, ananiyah mana'uhu sam'an faqat. Yang ketiga, Isawiyah mengatakan qaluhu bijawazihi wa wuku'ihi, hanya saja dia tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad menasakh syariat Nabi Musa. Jadi ini perbedaan antara tahqiq Imam Isnawi dengan matan yang disampaikan Imam Bilawi, bahwa Yahudi terbagi pada tiga pendapat. Qalu qauluhu lana. Ai ad-dalil ala ma qulnahu. Nah, masuk kepada dalil. Kelas. Qauluhu lana. Ai ad-dalil ala ma qulnahu ala salasati aujuh. Al-awwal wa huwa dalil 'ala al-jawazi faqat, yang menunjukkan kepada boleh. Ini dalil pertama. Dalilnya pertama tadi mana? Dalil membedau yang pertama. Anna hukmu in tabi'al masaliha fa yataghayyaru al-hukmu bi taghayyuriha. Ya. Itu dia. Wa huwa dalil 'ala al-jawazi faqat anna hukma Allah ta'ala in tabi'al masaliha kama huwa fi huwa madhhabul mu'tazilah. Mu'tazilah juga sama mengatakan bahwa al-hukmu yattabi'al masaliha fayalzimu an yataghayyara bi taghayyuriha. Dhamir hanya kembali kepada masalih. Fa inna naqta'u bi anna al-maslahata qad taghayyaru bi hasbil awqat kama tataghayyaru bihasbil ashkhas wa in lam yattabi'ha. Dan kalau ternyata tidak, wa illa tadi maksudnya, wa in lam yattabi'ha falahu ta'ala an yaf'ala kaifa yasha wa yahkumu kaifa yurid. Ad-dalilu tsani anna nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabatat bid-dalilil qati' wa huwa al-mu'jiza Al-Qur'an. Waqad naqala an laqala lana anillah. Rasulullah telah membawa satu ayat dari Al-Qur'an itu, menukilkan kepada kita. Waqad naqala lana anillahi ta'ala annahu qala ma nansakh min ayatin aw nunsiha yani aw nuakhiruha na'ti bi khairin minha aw misliha. Khalas, na'ti bi khairin minha aw misliha. Wajahud dalala anna al-istidlal bil-Qur'an mutawaqqifun. Lihat. Istidlal bil-Qur'an mutawaqqifun ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih awal? Mana yang lebih awal? Nubuwah. Al-istidlal mutawaqqifun ala subuti nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa fi kauni nubuwwatihi nasikhatan lima qablaha aw mukhassisatan qaulan. Jadi di sini diulang. Istidlal bil Quran itu bergantung kepada subut nubuwati Muhammad. Kalau memang Rasulullah itu adalah benar-benar nabi, maka bolehlah kita, baru kita boleh berdalil dengan Al-Qur'an. Nah, jadi nanti Al-Qur'an menjadi Al-Qur'an boleh dipakaikan ketika nubuwah Nabi Muhammad itu sabitah. Khalas. Apakah nubuwah Nabi Muhammad sabitah? Sudah. Maka boleh kita beramal dengan, beristidlal dengan Al-Qur'an. Wa fi kaunihi, kaunihi apa? Wa fi kauni nubuwwatihi, yakni kauni nubuwwatihi. Nubuwah Nabi Muhammad SAW nasikhatan lima qablaha au mukhassisatan qawlani lil ulama. Fihi qawlan. Al-qawlul awal nasikhah, yang kedua mukhassisah. Ada yang mengatakan syariat Nabi Muhammad itu adalah nasikhah, yang kedua mengatakan syariat Nabi Muhammad itu adalah mukhassisah. Ini dia qawlan lil ulama. Al-qawlul awal nasikhah, al-qawlul thani mukhassisah. Itu dia. Wa hina idzin fa naqulu nubuwwatuhu alaihi salatu wassalam in tawaqqafat 'ala an-nasakh faqad hasala al-mudda'a. Lihat, nubuwwatuhu alaihi salatu wassalam in tawaqqafat 'ala an-nasakh. Apakah nubuwah Nabi Muhammad itu mutawaqqifun 'ala an-nasakh? Maknanya begini, kalau nasakh itu betul, waqi' jaiz, maka nubuwah Nabi Muhammad boleh sabitah. Itu maksudnya. Kalau nasakh itu waqi'un jaizun, maka nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jaizatun sabitah. Ini maksudnya. Apakah dia bergantung ke sana? Kita lihat, ya. Wa in lam tatawaqqaf 'alaihi fal ayatul lati naqalaha tadullu 'ala jawazin nasakh. Lihat. Kalau Nabi nubuwah Muhammad mengikut kepada nasakh, dan kita katakan nasakh itu sudah terjadi, maka hasalal mudda'a bahwa nasakh itu waqi'un. Kenapa waqi'un? Nabi Muhammad nasakh sudah terjadi dan Rasulullah sudah diutus. Rasulullah sudah sampai kepada kita, maka kita juga pastikan bahwa nasakh itu ada. Ya kan? Hasalal mudda'a. Wa in lam tatawaqqaf 'alaihi, kalau nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bergantung kepada nasakh, tidak bergantung kepada nasakh, maknanya Rasulullah itu sudah ada. Nasakh tidak pasti apakah terjadi atau tidak. Sementara kalau dari yang pertama kita pahami, nubuwah Nabi Muhammad bergantung kepada nasakh, maka ketika nasakh ada, maka Nabi Muhammad pasti sudah sabitatun nubuwwatuhu. Itu dia. Kalau kita coba buat lebih mudahkan. Nubuwah, kemudian ada nasakh. Nasakh. Nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bergantung kepada nasakh. Ini di luar yang manansakh min ayatin, nanti ada Al-Qur'an. Nah, masuk di situ adalah Rasulullah itu menasakh syariat sebelumnya, ya kan? Maknanya begini. Kalau nasakh itu boleh, waqi' jaiz, maka Nabi Muhammad sabitatun, sabit menjadi nabi. Kenapa? Beliau akan menasakh syariat sebelumnya, ya kan? Kalau ini boleh, maka syariat nabi nubuwwatuhu sabitatun. Sabitah. Akhirnya nubuwah Nabi Muhammad sabitah. Kalau nubuwwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabitah, beliau membawa Al-Qur'an. Ya kan? Maka apa yang ada dalam Al-Qur'an ini, manansakh min ayatin aw nunsiha, maknanya adalah terjadi. Berarti manansakh yang dalam Al-Qur'an ini, manansakh yang ayat ini menunjukkan kepada bahwa nasakh itu terjadi. Jadi nasakh yang pertama yang dimaksud di sini adalah nasakh nubuwah. Kalau memang nasakh nubuwah SAW, maka naskhu idza kana naskhu waqi'an jaizan, maka nubuwwati Muhammadin SAW sabitah. Kalau nubuwwati Muhammadin SAW sabitah, maka Al-Qur'an, yang ayat yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah menunjukkan kepada wuku'un nasakh dalam syariat kita. Man nasakh min ayatin aw nunsiha, berarti nanti akan ada nasakh-nasakh dalam Islam. Nah, ini maksudnya. Tapi kalau tidak, kalau nubuwah ini tidak bergantung kepada nasakh, bolehkah atau tidak bolehkah nasakh fil awal? Lalu nubuwah ini datang tanpa bergantung kepada hukum nasar. Maka nubuwah Nabi Muhammad itu sabitah, bukan bergantung kepada nasar, tapi dengan dalil yang lain. Ya kan? Rasulullah datang membawa Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran ada manansakh min ayatin. Ini hanya menunjukkan kepada jawazin nasakh saja, bukan wuku'in nasakh. Jadi ada dua. Jawaz dengan wuku'. Nah, wuku'in nasakh. Jawazin nasakh didapatkan kalau nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tatawaqqaf 'ala an-nasakh. Adakah nasakh atau tidak ada nasakh, Nabi Muhammad itu adalah nabi. Adalah nabi. Tidak perlukan kepada nasakh boleh atau tidak, ya. Nabi Rasulullah adalah nabi. Ketika Rasulullah sudah sabit annahu nabi, maka beliau membawa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada manansakh min ayatin aw nunsiha. Ayat ini ifadahnya adalah kepada jawaz. Itu dia. Tapi kalau nasakh bergantung kepada nubuwah bergantung kepada nasakh, kemudian nasakh ini boleh, maka nubuwati Muhammadin SAW sabitah. Dalam Al-Quran ada manansakh, maka ini yadullu ala luqwa. Itu yang disebutkan di sini. Yadullu ala luqwa. Kenapa wuqwa? Ini pertama nasakh sudah ada. Ini dikuatkan, berarti ini menjadi yadullu ala wuqu'in nasakh fi syari'ah. Wa in lam tatawaqqaf alaihi fal ayatul lati naqalaha tadullu ala jawazin nasakh. Itu kalau lam tatawaqqaf. Tapi kalau tatawaqqaf alaihi hasfalal mudda'a, yakni annahu waqi'un. Qala al-imam fi tafsirihi, Imam Ar-Razi, wa hadha al-istidlalu dha'ifun li anna qawlahu ta'ala ma nansakh min ayatin jumlah syartiyah. Kata Imam Ar-Razi, jumlah syartiyah. Mana syartiyahnya? Coba, mana yang syarat, mana syarat? Jumlah syartiyah akan terdiri dari syarat dan jawab syarat. Syartiyahnya mana? Syaratnya mana? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Yang tahu. Syaratnya mana? Ma nansakh itu syarat. Jawab syaratnya adalah na'ti bi khairin minha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Itu dia. Aw misliha. Maknaha in nansakh na'ti. Kalau kami nasakh, kami akan datangkan yang baru. Wa sidqul mulazamah. Lihat. Sidqul mulazamah baina syai'aini la yaqtadi wuku'a ahadihima. Apakah sidqul mulazamah? Apakah mulazamah antara manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha itu sadiq mulazamah sadiqah? In nansakh na'ti. Ini sidqul mulazamah maksudnya. Bahwa setiap kali dinasah akan ada yang baru. In nansah na'ti. Itu sidqul mulazamah. Al-mulazamah bainahuma sadiqah. Tapi apakah mesti terjadi? Nah itu dia. Kata Imam Ar-Razi, sidqul mulazamah bainas syai'aini la yaqtadi wuku'a ahadihima. Ini dalam perkata dalam hal biasa, dalam umur duniawiyah. Kalau misalkan kalau ada yang datang bukakan pintu, ya kan? Itu jumlah syartiyah. Kalau ada yang datang bukakan pintu. Apakah mesti ada yang datang? Tidak. Sidqul mulazamah baina syai'aini la yaqtadi wuqu'a ahadihima. Tidak mesti ada, ya. Tapi mulazamahnya sudah ada. Shadaqah. La yaqtadi wuku'a ahadihima wala sihhata wuku'ihi. Juga tidak mesti terjadi, ya. Wa minhu qawluhu ta'ala law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di langit dan di bumi ada itu di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, maka lafasadata, pasti akan binasa. Apakah di sini kan lafasadata jawab syarat? Apakah sidqul mulazamah di sini menunjukkan terjadinya sesuatu? Tidak, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak terjadi walaupun di sini jumlah syartiyah. Wal istidrak wal wastadwa istadraka sahibu tahsil ala kalamihi fil mahsul bi kalamihi fit tahsil fit tafsir. Jadi di sini ikhwah sekalian bahwa ungkapan jumlah syartiyah yang disampaikan Imam Ar-Razi di sini hanya mengatakan bahwa itu betul jumlah syartiyah, tapi tidak mesti terjadi, ya, tidak mesti terjadi. Waqad yuqalu sababun nuzul, yuqalu sababun nuzul min hadhihi al-ayah yadullu 'ala al-wuqu'. Setelah kita mungkin lanjutkan kepada dalil kedua, dalil ketiga. Kita lanjut kepada langsungkan kepada dalil ketiga. Ad-dalilus salis. Wa lam yadhkurhu fil hasil in anna Adam 'alaihi salam kana yuzawwiju al-ukhta min al-akhi ittifaqan. Wa huwa al-an muharraman ittifaqan. Kemudian wa fihi nadharun min wajhain. Ini dalilnya akan kita bahas. Wa fihi nadharun min wajhain. Ahaduhuma la nusallimu anna tazwija kana bi wahyin min Allah. Kami tidak terima, kata Imam As-Nawawi, kalau pernikahan itu adalah berdasarkan kepada wahyu Allah. Padahal kita sudah pahami bahwa yang wa ma yantiqu anil Rasulullah, seperti kita pahami wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Jadi setiap apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu Allah. La nusallimu anna tazwija kana bi wahyin min Allah. Bal yajuzu an yakuna bi muqtadal ibahah al-asliyah. Apa makna ibahah asliyah? Al-aslu al-adam. Al-ibahah al-asliyah, sama ya. Wa rafu'uha laisa binasakh. Merafa' sesuatu yang ibahah al-asliyah bukanlah disebut nasakh. Kenapa? Ibahah asliyah bukan hukum syar'i. Ya. Kama qaddamnahu. Ats-tsani ma dzakarahu fil mahsul wa huwa annahu yajuzu an yakuna qad syara'a dzalika li Adam. Boleh jadi Allah telah mensyariatkan pernikahan seperti ini kepada Nabi Adam. Wa banihi li ila ghayatin ma'lumah, hanya saja syariatnya itu sampai batas waktu tertentu. Ila ghayatin ma'lumah. Wa huwa zuhuru syari'atin ukhra. Batas waktunya adalah sampai datangnya syariat yang baru. Au kasratin nasal. Nah, kasratun nasal. Ada beberapa ghayah yang diambilkan di sini batas waktunya. Boleh jadi batas yang pertama adalah zuhur syariat ukhra, atau yang kedua sudah banyaknya keturunan, atau mungkin hal-hal yang lain yang menjadi batas waktu untuk syariat Nabi Adam ini. Kalau memang demikian, bukanlah nasakh. Bukanlah nasakh. Ini yang disampaikan Imam Isnawi. Wa naqala al-Amidi wa Ibnu al-Hajib wa ghairuhuma 'an at-Taurah anna fiha 'an fit-Taurah. Anna fit-Taurah anna fiha at-Taurah al-amru anna fiha al-amra bit-tazwij fa 'ala hadha yasqutu al-i'tiradu al-awwal. Bahwa ternyata perintah pernikahan seperti yang di zaman Nabi Adam itu ada dalam Taurat, bahwa itu syariat. Kalau memang dia syariat, datang syariat baru bermakna nasakh. Ya, ini dia. Qila al-fi'lul wahidu la yahsun wa yakbah, yang tadi. Ay istadalla al-mani'u bi anna al-amra bisyai'i yaqtadi an yakuna hasanan. Lihat, al-amra bisyai'i yaqtadi an yakuna hasanan wan-nahya anhu yaqtadi an yakuna qabihan. Ini dia. Kalau diperintahkan berarti hasan, kalau dilarang berarti qabih. Wal fi'lul wahid la yakunu hasanan qabihan listihalatil ijtima'i al-adziddain. Dua hal yang bertentangan berlawanan tidak mungkin untuk bertemu. Idzan fala yakunu ma'muran bihi wa manhiyan anhu. Paham ya? Lanjutkan, wa ajabal musannifu bi anna hadza mabniyun ala fasidin wa huwa at-tahsin wat-taqbih aqli. Tahsin dan takbih sandaran mereka adalah aqli, ya. Fayakunu aidan fasidan. Apa yang fayakunu? Fayakunu qauluhu. Qauluhu fil awal wa qila al fi'l al wahid la yahsun wa yaqbah, itu dia. Fa yakunu hadzal qaul aidan fasidan. Wa ma'a hadza, ma'a taslimi hadzihi al qa'idah, maksudnya falastihala, tidak ada mustahilnya. Iz yahtamilu an yahsun al fi'lu li syakhsin wa yaqbah li syakhsin akhar, aw yahsun al fi'lu fi waqtin wa yaqbah fi waqtin akhar kama taqaddama. Mudah ya? Dijelaskan oleh Imam Isnawi. Kalau matan Imam Baidawi tidak membahasakannya seperti ini. Matan Imam Baidawi mengatakan wa ma'a hadza yahsunu li syakhsin aw fi waqtin. Ya kan? Aw fi coba lihat beda, perbedaannya sedikit saja. Yahsunu li wahidin aw fi waqtin aw wa yakbah li akhar aw fi waqtin akhar. Maksudnya apa itu yang tadi disampaikan Imam Al-Isnawi? Yahsunu li syakhsin wa yakbah li syakhsin akhar aw yahsunu fi waqtin wa yakbah fi waqtin akhar. خلاص.